إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fil din a'azakumullah. Selanjutnya Ibnu Rajab rahimahullahu taala berkata, "Wa amma ma ahditha ba'da as-sahabah min al-ulum allati tawassa'a fiha ahluha wa sammuha 'uluman wa dhannu anna man lam yakun 'aliman biha fa huwa jahilun aw dhal fa kulluha bid'atun." Adapun apa yang diada-adakan dari ilmu-ilmu baru setelah generasi para sahabat lewat, yaitu yang mereka berluas-luas padanya, mereka namakan sebagai ilmu. Kemudian mereka menganggap siapa yang mengetahui ilmu tersebut dia alim, dan siapa yang tidak mengerti maka dia jahil aw dhal, jahil atau sesat. Maka semua itu adalah kebid'ahan. Jadi ilmu-ilmu lain yang diada-adakan oleh orang-orang belakangan yang tidak dikenal oleh salaf, kemudian dikatakan ilmu itu siapa yang mengetahuinya dikatakan alim, dan siapa yang tidak mengenalinya dikatakan jahil aw dhal, dikatakan bodoh atau sesat, maka itu adalah perkara-perkara bid'ah semuanya. Wahia min muhdatsatil umur al-manhi anha, dan itu merupakan perkara muhdatsat, perkara-perkara yang diada-adakan dan ditambah-tambahkan dalam agama padahal tidak terdapat dalam Quran wa sunnah, maka itu adalah perkara yang manhi anha, yang dilarang. Apa di antaranya? Fa min dhalika ma ahdatsathu al-mu'tazilah. Di antaranya ilmu yang diada-adakan oleh Mu'tazilah. Minal kalama fil qadar, minal kalami fil qadari, yakni dari ucapan-ucapan ilmu kalam tentang takdir. Wa dharbul amsali lillah, dan memberikan permisalan-permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu-ilmu bid'ah. Ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu tentang takdir tetapi dengan akal. Dan juga memberikan permisalan-permisalan, bukankah, barangkali, bukankah begini, bukankah begitu, tapi tentang Allah SWT. Ini adalah muhdatsatil umur. Ini adalah perkara-perkara yang dikatakan sebagai bid'atun wa dhalalah, kebid'ahan dan kesesatan. Wa qad warada an-nahyu 'anil khawdhi fil qadari, padahal telah terdapat larangan untuk membicarakan takdir dengan akal atau membicarakan takdir dengan tanpa ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam dua kitab sahih, bukan sahih Bukhari dan sahih Muslim, dua kitab sahih, sahih Ibn Hibban dan sahih Imam Hakim rahimahullah. Tetapi kedua-duanya adalah seorang alim yang dikatakan mutasahil, gampang mensahihkan, sehingga tidak semua yang terdapat dalam kitab sahihnya Ibn Hibban adalah sahih, tidak seperti sahihnya Bukhari dan sahihnya Muslim. Tapi kitab sahihnya Ibn Hibban, demikian pula kitab sahihnya Hakim, perlu ada keterangan lain dari ulama lain. Seorang rawi atau seorang ahli hadis yang mutasahil, yang menggampangkan dalam mensahihkan, maka ketika mereka mensahihkan tidak diterima tasfihnya, harus ditanyakan lagi kepada mereka, para ulama yang lain. Tetapi kalau sudah mendhaifkan, yang mutasahil saja sudah mendhaifkan sehingga diterima. Sebaliknya, ada beberapa ulama yang terkenal tasydid seperti Ibnu Huzaimah, maka seorang yang mutasyaddid, yang betul-betul dia sangat detail dalam mensahihkan, sehingga semua hadis-hadis sahih ada, atau ada hadis-hadis sahih yang dhaifkan oleh dia, oleh mereka, maka orang yang mutasyaddid, yang keras dalam mendhaifkan, kalau mereka sudah mensahihkan, biasanya tasyihnya diterima. Orang yang keras saja mendhaifkan sudah mensahihkan. Tetapi kalau mendhaifkan, sebentar, jangan-jangan yang dhaifkan oleh mereka adalah hadis sahih. Ini menyikapi yang mutasyaddid. Sedangkan menyikapi yang mutasahil, tasyihnya belum bisa diterima, tetapi tadhifnya diterima. Ala qawlin min aqwalil ulama. Ini menurut pendapat dari pendapat para ulama ahli hadis. Qul a'udzubikumullah. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwa ada larangan untuk membicarakan takdir dengan akal atau memperdebatkan takdir dalam dua kitab sahih Ibnu Hibban dan Hakim dari Ibnu Abbas secara marfu'. La yazalu amru hadhihi al-ummah muwafiyan muqariban ma lam yatakallamu fil wuldan wal qadari. Sungguh umat ini akan tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan dekat dengan kebenaran, selama mereka tidak memperdebatkan masalah wuldan dan takdir, selama mereka tidak membicarakan masalah takdir. Qul inna a'udzubikumullah disebutkan di sini dalam tahqiqnya. Dikeluarkan pula oleh Al-Bazzar sebagaimana disebutkan dalam Majma', yakni Majma' Az-Zawaid, dan juga Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan juga Ibnu Hibban dan Hakim, dan Ibnu Abdul Barr dalam Jami' Ulumul Hikam, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, itu ucap kitabnya. Tetapi alhamdulillah, apa dikatakan sahih oleh Imam Hakim sudah disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi wa wafaqahu Adz-Dzahabi wa isnaduhu jayyid, dan sanadnya bagus. Berkata Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, rijalul bazzari rijalus sahih, rawi-rawi yang dipakai dalam riwayat Al-Bazzar adalah rawi-rawi dalam kitab sahih. Berarti rawi-rawinya hadis ini seperti rawi-rawi yang dipakai dalam kitab sahih. Ini sahih Muslim atau sahih Bukhari. Qul inna a'udzubikumullah, walaupun di sini dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi hadis ini dikatakan sahih dan sepakat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Apalagi inti permasalahannya ada dalam kitab-kitab sahih. Inti permasalahannya ada dalam Bukhari dan Muslim atau ada dalam kitab-kitab sahih, yakni ketika Rasulullah SAW keluar ingin memberitakan malam Lailatul Qadri. Ingin memberitakan berita tentang malam Lailatul Qadar. Tiba-tiba keluar dalam keadaan mereka sedang memperdebatkan masalah seperti ini. Rasulullah SAW marah dan pun menyatakan, sungguh aku ingin memberitakan malam Lailatul Qadar, tetapi ketika kalian ribut, maka diangkat kembali ilmu tersebut. Qulibnina azakumullah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW marah sehingga terlihat urat lehernya dan menyatakan, sungguh kalian tidak diperintahkan untuk memperdebatkan masalah ini. Ya, ini masalah takdir. Masalah takdir, apa yang dibaca dalam Quran diimani, apa yang diberitakan dalam hadis dipercaya. Selesai. Tidak perlu diperdebatkan. Waqad ruwiya mawqufan wa rajjaha ba'dhuhum waqfuhu. Dan telah diriwayatkan secara mawquf. Ini mawquf berhenti berakhir pada sahabat. Wa rajjaha ba'dhuhum waqfahu. Dan sebagian mereka menganggap lebih rajih, lebih kuat mawquf, tidak marfu kepada Nabi tapi hanya sampai pada para sahabat. Wa kharaja al-Baihaqi min hadis Ibnu Mas'ud marfu'an. Dan dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam hadis Ibnu Mas'ud secara marfu'. Idza dzukira ashabi fa amsiku. Wa idza dzukira an-nujum fa amsiku. Kalau disebut tentang sahabat-sahabatku, maka diamlah. Kalau disebut tentang bintang-bintang, maka diamlah. Waqad ruwiya min wujuhin muta'addidah fi asaliha mahal. Adapun riwayat ini disebutkan dalam sekian jalan, tapi semua jalan-jalannya diperbincangkan. Ada kritikan-kritikan. Wa ruwiya 'an Ibnu Abbas annahu qala li Maimun ibn Mihran. Disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata kepada Maimun ibn Mihran, iyyaka wan nadhar fin nujum. Hati-hati kamu, jangan kamu melihat bintang-bintang, yakni mempelajari bintang-bintang. Fa innaha tad'u ila al-kahanah. Karena mempelajari bintang-bintang itu membawa kamu untuk masuk dalam perdukunan. Wa iyyaka wal qadari. Dan hati-hati kalian dari membicarakan masalah takdir, yakni membicarakan secara detail atau memperdebatkannya. Fa innahu yaj'u ila zandaqah. Karena membicarakan atau memperdebatkan takdir akan membawa kepada kesesatan. Zandaqah yakni zindiq. Wa iyyaka washatm. Wa iyyaka washatm ahad min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fayakubbaka Allah fin nari ala wajhik. Niscaya Allah akan menyungkurkan kamu dengan wajahnya. Yani hati-hati kalian, jangan mencerca seorang pun dari para sahabat. Niscaya Allah akan menyungkurkan kamu ke dalam neraka jahannam, ke dalam neraka jahim. Wa Abu Na'im meriwayatkan hadis ini secara marfu', tetapi wala yasihhu raf'uhu, tidak sahih kalau marfu kepada Nabi. Tetapi disebutkan di sini hanya ucapan Ibnu Abbas kepada Maimun ibn Mihran. Ucapannya memperingatkan dari tiga perkara. Pertama, jangan kalian mempelajari perbintangan, nanti akan membawa kepada perdukunan. Yang kedua, jangan kalian memperdebatkan masalah takdir, nanti akan membawa kalian kepada zindiq, kesesatan. Dan jangan mencerca seorang pun dari para sahabat, niscaya kalian akan disungkurkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam atau neraka jahim. Demikian ikhwan ibn a'azakullahu kaum muslimin yang saya hormati. Ibn Abbas memperingatkan untuk jangan memperdebatkan masalah takdir. Berarti ilmu yang dikatakan ilmu oleh Mu'tazilah, yang diada-adakan secara bid'ah, ilmu kalam, ilmu filsafat yang membicarakan masalah ini, ini adalah ilmu-ilmu bid'ah. Masalah takdir cukup dibaca. Qallahu ta'ala wa kulla syai'in, dan segala sesuatu khalaqnahu biqadar, kami ciptakan dengan takdir. Titik. Tinggal kamu baca ayat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Atau baca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yufraqul amru kullu, pada hari itu ditakdirkan segala urusan. Atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbicara tentang masalah takdir. Demikian pula dalam hadis, tinggal membacakan hadis yang sahih dalam Sahih Muslim bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan segala sesuatu sebelum penciptaan langit dan bumi. Bi khamsina alfi sanah. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditentukan segala sesuatu. Selesai. Khairuddin a'azakumullah. Ini masalah takdir, masalah qada wal qadar. Baca ayat percaya, baca hadis percaya, selesai. Tidak perlu diperdebatkan, enggak perlu dibahas dengan akal. Khairuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau mempelajari dengan ilmu filsafat, ilmu mantik, maka dia akan jadi zindiq. Man tamantaq faqata zandaq. Barang siapa yang bermantik, dia jadi zindiq. Wa qad yaqtarada ba'dhum. Oleh hada yuqal. Wa nahyu 'anil khawd fil qadri yakunu 'ala wujuh. Dan larangan untuk membicarakan, memperdebatkan masalah takdir itu ada beberapa sisi. Sisi pertama, darbu kitabillahi ba'du, darbu kitabillahi ba'dihi bi ba'd. Yang pertama adalah larangan untuk memperdebatkan dan mempertentangkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Darbu kitabillahi ba'dihi bi ba'd. Saling mengadukan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Fayanzul musbit lil qadari bi ayatin wan nafilahu bi ukhra. Yang memegang takdir membawa ayat, yang menolak takdir membawa ayat juga. Ini haram hukumnya, memperdebatkan dan mengadukan antara ayat dengan ayat. Wa yaqad tajadul bidzalik. Yang akhirnya terjadi perdebatan, perbantahan ayat dengan ayat. Ini haram hukumnya. Karena sungguhnya ayat yang satu dengan ayat yang lain kalau dipahami dengan benar tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin bertentangan. Wa hadza qad ruwiya annahu waqa'a fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang demikian pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anna an-nabiy ghadiba, dan Nabi sungguh marah. Min dalik, marah kepada yang demikian. Wanaha anhu, dan kemudian menegurnya, melarangnya. Yani isyarat kepada riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Rabbah al-Ansari bahwasanya Abdullah ibn Amr qala hajartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yauman. Qala fa sami'a aswat rajulain ikhtalafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan dua orang yang keras suaranya berdebat dalam satu masalah. Apa perdebatannya? Fi ayatin, tentang satu ayat. Fa kharaja alaina Rasulullah sallam yu'rafu fi wajhil ghadab. Maka keluarlah Rasulullah sallam dalam keadaan kami mengenali wajah beliau, wajah orang yang marah. Faqala innama ahlaka man kana qablakum biikhtilafihim fil kitab. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian karena mereka memperdebatkan masalah ayat-ayat dalam kitab. Ayat-ayat dalam kitab-kitab mereka. Fanabina a'azakumullah, ini sisi larangannya. Sisi pertama melarang mengadukan ayat dengan ayat dan memperdebatkan ayat Al-Qur'an. Wahada min jumlatin al-ikhtilaf fil Qur'an. Sedangkan memperdebatkan ayat-ayat takdir juga termasuk memperdebatkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga apakah masalah takdir ataupun masalah lainnya tidak boleh memperdebatkan ayat yang satu dibantah dengan ayat yang lain, ayat yang lain dibantah dengan ayat yang lain. Tidak bisa. Karena kalau terjadi demikian berarti mereka telah salah memahami Qur'an. Karena Al-Qur'an tidak mungkin bertentangan dengan ayat lainnya. Ayat yang satu tidak mungkin bertentangan dengan ayat lainnya. Pasti akan bersesuaian. Fa bi na'azakumullah, maka tidak boleh al-mirafihi, tidak boleh berdebat, tidak boleh berbantah-bantahan. Wa qad naha an dzalik, dan dilarang oleh Rasulullah SAW dari yang demikian. Dan ini isyarat pada hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang al-mira fil Qur'ani kufrun, bahwa memperdebatkan Al-Qur'an, berbantah-bantahan ayat dengan ayat, yang satu membawa ayat, yang satu membawa ayat, ini adalah kufrun, kekufuran. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Ajurri dalam Syariah, dan juga Al-Hakim, dan juga Baihaqi dalam Syu'ab, wa Abu Nu'aim dalam Hilyah, dan juga dalam Akhbar Asbahan, dan sanadnya hasanun. Sanad hasan termasuk kedudukan hadis yang bisa dipakai sebagai hujjah. Walahu turukun ukhra, dan juga memiliki jalan-jalan lain. Nah, qanibina a'udzubikum muslimin yang hormati, berarti sisi pertama larangannya adalah tidak bolehnya membicarakan dan memperdebatkan masalah takdir, karena akan terjadi nanti memperdebatkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Wa hadha haram. Yang kedua, wa minha al-khawdu bil qadari itsbatan wa nafyan bil aqisatil aqliyah. Memperdebatkan masalah takdir dengan kias-kias akal. Ini juga sisi larangan yang kedua. Biasanya kalau tidak yang pertama yang terjadi, maka yang kedua. Biasanya kalau berdebat masalah takdir, kalau enggak yang pertama tadi, yang kedua ini. Apa yang pertama tadi? Memperbantahkan ayat dengan ayat. Mengajukan antara ayat ini dengan ayat yang lain. Sedangkan kalau bukan yang pertama terjadi, yang kedua. Apa yang kedua? Yatakallam fil qadari bil aqisatil aqliyah, dengan kias-kias akal. Bagaimana kias-kias akal? Kias-kias akal itu bukankah berarti. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Pakai akal. Fa'inna na'udzubillah. Ini na'udzubillah. Sampai ada yang berkata, bukankah kalau kita ditakdirkan berarti kita tidak sengaja? Kalau tidak sengaja berarti dimaafkan. Kalau dimaafkan berarti enggak apa-apa. Berarti kita berbuat dosa, boleh dong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini namanya kias-kias akal. Bukankah kalau kita ditakdirkan berarti kita tidak berpunya kehendak? Kalau kita tidak punya kehendak berarti begini. Kalau tidak berhati begini berarti terus. Wa ana haram. Dengan sisi yang kedua. Dari sisi mana haramnya? Dia berbicara tentang agama dengan kias-kias akliyah, dengan kias-kias akal. Kaqaulil qadariyah, seperti ucapan para aliran qadariyah. Lau quddira wa qadha summa adzab summa udzib kana zaliman. Kata qadariyah, kalau ditakdirkan dia, diputuskan dia untuk menjadi kafir, kemudian diazab, yang menakdirkannya Allah dan mengazabnya Allah, berarti zalim dong. Astagfirullahaladzim. Ini ucapan qadariyah. Dan ini kias-kias akal. Bukankah berarti. Daripada, mendingan, walaupun. Qanibina azakullah wa qawlu, dan ucapan mereka, man khalafahum, ucapan yang menentang qadariyah. Lihat, tadi qadariyahnya pakai kias akal. Kalau ditakdirkan oleh Allah kemudian diazab sendiri oleh Allah, berarti zalim, kata mereka. Kemudian yang membantahnya berkata, innallaha jabara al-ibada ala af'alihim. Allah memang memaksa mereka untuk berbuat seperti itu. Lihat, dikatakan Allah memaksa mereka untuk berbuat seperti itu. Ini salah lagi. Beda antara menakdirkan dengan memaksa. Kalau memaksa berarti kamu tidak punya pilihan apapun. Tapi kalau Allah menakdirkan, Allah tetap memberikan pilihan pada kalian, tapi karena kekuasaan Allah, maka apa yang kalian pilih tidak akan lepas dari apa yang sudah Allah ketahui. Gak akan lepas dari apa yang sudah Allah tentukan, bahwa kamu pasti akan memilih ini. Kamu pasti akan memilih kesesatan. Kamu pasti akan memilih kebenaran. Allah sudah mengetahuinya dan sudah mencatatnya dalam pena atau dalam lauhul mahfuz. Awwalu ma khalaqallahul qalam. Allah pertama menciptakan pena, dan Allah katakan kepada pena, uktub, tulislah. Pena menjawab, ma aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah apa yang akan terjadi sampai akhir masa. Qul inna a'udzubikumullah. Berarti yang ditulis adalah semua takdir-takdir. Maka Allah SWT, karena ilmunya, karena kekuasaannya, karena Allah mengetahui kalian akan memilih apa, maka Allah mencatatnya, memerintahkan pada pena, tulislah. Bukan memaksa. Tetapi Jabriyah menyatakan kita dipaksa. Karena kita dipaksa, maka kita terpaksa. Karena kita terpaksa, maka kita tidak salah berbuat apapun. Lihat kesesatan Jabriyah. Maka Qadariyah sesat dengan kias-kias akal, Jabriyah juga sesat dengan kias-kias akal juga. Tetapi Ahlu Sunnah selamat karena mereka tunduk pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Tunduk pada Quran wa Sunnah. Al-Quran menyatakan kita telah ditakdirkan, maka kami beriman bahwa kita telah ditakdirkan. Ketika Al-Quran mengatakan kerjakanlah, maka juga mengatakan sami'na wa ata'na, kami kerjakan. Kami berupaya untuk mengerjakan. Selamat mereka. Syariah tetap dipegang, tetap dijalani, takdir tetap diimani. Tapi seperti Qadariyah, mereka memang memegang syariat, tapi takdir ditolak. Jabriyah katanya percaya pada takdir, tetapi kemudian karena kias-kias akal, berarti kita dipaksa dan seterusnya, maka mereka menolak syariat. Berbuat apapun, berbuat baik atau berbuat dosa, kalian tetap dalam ketaatan kalau kalian dipaksa oleh Allah katanya. A'udzubillahi min dalalataini. Kita berlindung pada Allah dari dua kesesatan tadi. Kesesatan Qadariyah dan kesesatan Jabriyah, yang dua-duanya karena sebab kias-kias akli, kias-kias akal. Berarti larangan pertama karena memperdebatkan dan mengadu antara ayat dengan ayat lain. Larangan kedua karena dia memakai kias-kias akal. Yang ketiga, wa minha al-khawdu fi sirril qadari wa qad warada nahyu anhu. Larangan ketiga, mereka membicarakan tentang sesuatu rahasia yang tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang takdir. Wa qad warada nahyu anhu, dan telah dilarang yang demikian sebagaimana diriwayatkan dari Ali dan lain-lainnya dari kalangan salaf. Fa innal ibada la yattali'una ala haqiqati dzalik, kata Ali bin Abi Thalib dan kata para sahabat, bahwa manusia dan para hamba ini enggak akan bisa mereka menyingkap rahasia-rahasia, tabir-tabir yang gaib yang Allah tidak tunjukkan kepada makhluk-makhluknya. Allah takdirkan takdir-takdir, Allah tentukan ketentuan-ketentuannya. Kemudian kita mencari-cari, kenapa ya kok ditakdirkan? Ini sesuatu rahasia yang tidak mungkin diketahui, karena itu adalah perkara yang berkaitan dengan Allah. Kenapa Allah menakdirkan si fulan menjadi kafir? Kenapa Allah menakdirkan si fulan menjadi mukmin? Kenapa Allah menjadikan dia seperti ini, menjadikan si fulan seperti ini? Kenapa menjadikan si fulan lemah, menjadikan si fulan kuat? Apakah bisa diketahui? Atau rahasia Allah SWT? Itu rahasia Allah SWT. Tetapi kita yakin, seyakin-yakinnya, pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Karena Allah memiliki sifat hakim. Allah memiliki sifat hikmah, maka pasti apa yang Allah takdirkan ada hikmah-hikmahnya. Qanibirina azakumullah, cukup kita imani dengan global. Cukup kita imani dengan global, pasti ada hikmahnya. Kul sifat salih. Pasti ada hikmahnya karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hakim. Allah menakdirkan segala sesuatu dengan hikmah. Allah menakdirkan segala sesuatu dengan adil. Allah menakdirkan segala sesuatu dengan rahmatnya, dengan keadilannya, dan dengan hikmahnya. Selesai. Detailnya, wallahu taala a'lam. Detailnya, kenapa si fulan ditakdirkan kuat? Kenapa ya? Enggak tahu. Kenapa si fulan ditakdirkan lemah? Enggak tahu. Kenapa si fulan ditakdirkan cerdas, jenius, hafalannya kuat? Si fulan ditakdirkan lemah, susah, hafalannya bebal. Kenapa? Wallahu taala a'lam. Kita enggak tahu. Yang jelas orang yang bebal tadi kalau berusaha dapat pahala. Yang cerdas tadi dalam keadaan kalaupun dia secerdas-cerdasnya tapi tidak mempelajari agama, ya tetap enggak mendapatkan apa-apa. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Berarti larangan membicarakan takdir dalam artian membicarakan terlalu jauh, ini dikhawatirkan tiga perkara. Yang pertama dikhawatirkan, mengadukan ayat dengan ayat lain. Yang kedua dikhawatirkan pula memakai kiat-kiat akal yang membawa kesesatan. Yang dikhawatirkan pula yang ketiga, kalian menebak-nebak sesuatu yang gaib. Menebak-nebak sirril qadar. Sir artinya rahasia. Rahasia-rahasia takdir. Kenapa kau ditakdirkan begini, kenapa begitu? Kamu tidak tahu, jangan sok tahu. Dan tidak akan bisa tahu. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala kalau memberitahu maka kita tahu, tetapi kalau Allah tidak memberitahu maka kita tidak tahu. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika a'ni muhdatsatil umur ma ahdatsathu al-mu'tazilah wa man hadza hadwahu min al-kalam fi dzatillah taala. Baik. Termasuk kebid'ahan-kebid'ahan yang diada-adakan oleh Mu'tazilah. Atau termasuk kebid'ahan-kebid'ahan dalam masalah mempelajari sesuatu adalah ilmu yang diada-adakan oleh Mu'tazilah tentang zat Allah SWT. Qanibirina azakumullah. Kalau kaum muslimin ahli sunnah, mereka hanya mempelajari tentang Allah dari Allah sendiri yang menerangkan tentang dirinya, yaitu Al-Quran, atau dari Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah untuk mengenalkan tentang Allah. Maka mengenali Allah Subhanahu wa taala dari Quran dan Sunnah, titik. Tidak ada sumber lain dan tidak ada yang ketiga. Sumber untuk mengenali Allah hanya Quran wa Sunnah. Quran karena dari Allah sendiri yang Maha tahu. Sunnah karena dari seorang yang diutus oleh Allah dan diberi wahyu oleh Allah, yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang tidak pernah mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Hanya dua sumber ini. Tetapi Mu'tazilah membahas tentang Allah, tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, bukan dengan Quran, bukan dengan sunnah. Dengan apa? Dengan ilmu filsafat, dengan ilmu kalam. Maka ini adalah bid'atun wa muhdatsah. Ya, ini membicarakan dengan otak mereka, dengan akal-akalan mereka tentang sifat-sifat Allah. Bi adillatil uquli, dengan dalil-dalil akli. Wa huwa ashaddu khataran minal kalami fil qadari, dan ini lebih berbahaya lagi dari memperdebatkan takdir. Memperdebatkan takdir berbahaya. Tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah berbicara tentang zat Allah dengan akal kita sendiri. Lianal kalama fil qadar kalamun fi af'alih. Karena berbicara tentang takdir, berbicara tentang perbuatan Allah. Sedangkan yang mereka lakukan, berbicara tentang zat Allah SWT dan juga tentang sifat-sifatnya. Ini lebih berbahaya. Walaupun kedua-duanya berbahaya, orang yang memperdebatkan takdir biasanya sesat. Dua belah pihak, yang satu jadi Qadariyah, yang satu jadi Jabriyah, biasanya demikian. Sedangkan membicarakan tentang sifat-sifat Allah tapi dengan akal, juga biasanya mereka menyimpang lebih jauh, kufur, menjadi mereka-mereka yang menolak sifat, atau menjadi mereka-mereka yang tidak percaya pada sifat Allah, atau menjadi mereka-mereka para mu'awil yang menyelewengkan makna-makna ayat dan hadis, atau menjadi mereka-mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk, dan seterusnya dan seterusnya. Wan qasama haula'i ila qismain. Maka mereka terbagi menjadi dua golongan. Mereka yang berbicara tentang sifat Allah dengan akal-akal mereka menjadi dua golongan. Ahaduhuma, salah satunya, man nafa katsiran mimma warada bihil kitab wa sunnah. Yang pertama, golongan orang-orang yang menolak sekian banyak sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Quran wa sunnah. Gara-gara membicarakan sifat Allah dengan akal, akhirnya mereka menolak kebanyakan atau sekian banyak sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Quran wa sunnah. Listilzamihi indahu tashbih. Kata mereka, Karena kalau kita terima, konsekuensinya kita menyamakan Allah dengan makhluk, maka harus kita tolak. Katanya, supaya tidak menyamakan dengan makhluk, ditolak. Sekian sifat dalam Quran, sekian sifat dalam hadis. Kaqaulil Mu'tazilah, sebagaimana ucapan Mu'tazilah, law ru'iya lakana jisman li'annahu la yara illa fi jihatin. Katanya Mu'tazilah, kalau manusia nanti bisa melihat Allah, berarti Allah itu jisim. Kalau jisim bisa diiriat dalam satu arah saja, kalau begitu berarti Allah tidak mungkin bisa dilihat. Lihat, menolak sifat Allah dan menolak bahwasanya penduduk surga nanti akan memandang wajah Allah, itu mereka tolak, tidak mungkin. Karena kalau memandang wajah berarti ada jisim, berarti Allah punya jisim, punya badan, punya kepala. Kalau punya kepala, punya badan, maka berarti itu jasad. Kalau jasad bisa dilihat dari satu arah tertentu saja, dan itu enggak mungkin. Qul inna a'udzubikumullahu qawm muslimin ya jahrammati. Akhirnya menolak hadis yang sahih tentang dilihatnya wajah Allah nanti yaumul qiyamah. Itu kelompok pertama. Yang menolak sifat-sifat Allah karena mereka memperdebatkan masalah sifat-sifat tersebut dengan akal-akal mereka. Yang kedua, wa qauluhum law kana lahu kalamun yusma lakana jisman. Ini bukan yang kedua, tapi contoh kedua. Contoh kedua ucapan Mu'tazilah, menolak sifat kalam. Bagaimana menolaknya? Law kana lahu kalamun yusma lakana jisman. Kalau Allah punya suara, punya ucapan yang bisa didengar, berarti jisim lagi. Kalau jisim, tidak mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, Allah tidak mungkin berbicara. Padahal sifat berbicaranya Allah tersebut dalam Quran wa sunnah secara jelas. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Demikian pula Allah katakan, wa kallamahu Rabbuh. Dan Allah berbicara kepadanya. Qanibirin a'azakumullah. Ayatnya sangat jelas. Di samping kalimat kallama, juga kalimat-kalimat qala. Wa qala Allahu, Allah berkata. Berapa kali dalam Al-Qur'an disebutkan qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, Allah berkata. Banyak. Alhamdulillah. Fa nabina a'azakumullah. Kata Mu'tazilah, kalau berbicara dan ucapannya didengar berarti jisim, dan itu mustahil bagi Allah. Allah bukan jisim katanya. Tidak mungkin sama dengan makhluk. Akhirnya ditolak pula sifat kalam. Wa wafaqahum fi nafil istiwa. Demikian pula istiwa. Kalau Allah beristiwa di atas arasnya, berarti Allah memiliki tempat. Kalau memiliki tempat, berarti tempatnya lebih besar dari Allah. Dan itu mustahil. Astagfirullahaladzim. Ditolak lagi. Sifat maha tingginya Allah di atas arasnya, ditolak. Fanahu li hadha tashbih. Maka dinafikan semua itu. Wa hadza tariqatul Mu'tazilah wal Jahmiyah. Ini cara-caranya Mu'tazilah dan cara-caranya Jahmiyah. Wa qad ittafaqa as-salaf 'ala tabdhi'ihim wa tadlilihim, dan telah sepakat seluruh ulama salaf atas sesatnya mereka dan bid'ahnya ajaran-ajaran mereka, Mu'tazilah. Muttafaq artinya la khilafa fihim. Artinya enggak ada ikhtilaf di kalangan para ulama Ahlus Sunnah. Enggak ada ikhtilaf, enggak ada perbedaan di kalangan para ulama salaf bahwa mereka semua menyatakan bahwa Mu'tazilah sesat, menyimpang. Ajaran mereka ajaran bid'ah, cara mereka cara-cara bid'ah. Wa qad saraka sabilahum fi ba'd al-umur, katsiran mimman intasaba ila sunnah wal hadis wal mutaakhirin. Tapi sayang sekali, sekian banyak orang-orang yang di belakang Mu'tazilah, ada yang memakai caranya Mu'tazilah. Alhamdulillah. Ada di kalangan mereka yang mengaku ahli sunnah, tetapi memakai cara-caranya Mu'tazilah. Apa itu cara-cara Mu'tazilah? Memakai cara-cara, bukankah, berarti. Kalau begini kan berarti begitu. Kalau begitu kan berarti begini. Kalau dia memiliki sifat kalam, berarti nanti jisim. Kalau jisim, tidak mungkin dong. Kalau Allah SWT memiliki tempat, nanti begini. Kalau begini, tidak mungkin dong. Kemudian ditolak sifat itu satu persatu. A'udzubillahi minadz dzalal. Kita berlindung pada Allah dari kesesatan. Padahal intasaba ila sunnah wal hadis, padahal mengaku ahli sunnah, mengaku ahli hadis, orang-orang belakangan ternyata mereka menjalani caranya atau jalannya Mu'tazilah dan cara-caranya Mu'tazilah. Ini kelompok pertama yang membicarakan masalah sifat-sifat Allah dengan akal, akhirnya menolak sifat. Wa tsani, sedangkan yang kedua, man rama itsbata dzalika bi adillatil uqul. Golongan kedua yang menetapkan sifat-sifat tadi tapi juga dengan akal, bukan dengan dalil, tapi dengan akal. Bukankah berarti kalau begitu Allah juga sama, punya tangan sama seperti kita punya tangan. Astagfirullahaladzim. Akhirnya menyamakan dengan makhluk. Ini mereka-mereka yang kemudian menentang penetapan-penetapan sifat tadi. Yang satu menetapkan sifat-sifat dan menyamakan dengan makhluk. Yang satu lagi mengimaninya tetapi menyelewengkan makna-maknanya. Qanifirin a'azakumullah, kita akan bahas lebih detail lagi insyaAllah pada kajian mendatang biiznillahi ta'ala. Golongan orang-orang yang membicarakan sifat Allah dengan akal mereka sendiri, dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik, maka mereka menjadi zindik. Dan menjadi zindiknya dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang menolak sifat seluruhnya, ada yang menolak sebagian, ada yang menakwilkannya kepada makna lain, dan ada yang menerima, tapi sayang, menyamakannya dengan makhluk. Na'udzubillahi min hadhihi dhalalat. Kita berlindung pada Allah SWT dari kesesatan-kesesatan yang demikian. Amin. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.